jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta tak menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Because